ミュージカルなコーメン。 Ko tau katra kalosa yang anggap ko segala galanya. Sutrada lagi. Sutrada yang seperti saslakan jika ko mau cari dan pastinya ko kan sesali. Sasu pastikan ko terakan ketemu jika memang ada hanya dalam angan yang semu. Yeah, nothing like me, nothing like. Nothing like me, nothing like. Nothing like me, nothing like. Nothing like me, oh, nothing like me. Nothing like me. Kotra mungkin dapat yang seperti selagi. Coba ko cari, coba ko cari. Kalau ada bawa kemari, bawa kemari. Kesana sini lebih baik ko stop. Karena pria limited edition su habis stop. Satra tipu silakan saja. Cari yang seperti sa di mana saja. Bukan mau sombong untuk kau puji di dalam ko hati tetap sebagai raja. Kau sok pemanja selalu sejaga kau yang sa cinta. Jadi sekarang tinggal kau pilih. Tinggal sabar hati kau ya dan sesali. Sudah kalau memang kau dapat selaku seperti sayang tepat. Rupanya kamu tinggikan diri kalau memang salah lagi yang hebat. Tak bisa ternilai. Tak punya sesi lebih dari dia sempurna bukan karena ada yang seperti saslakan jika kau mau cari. Dan pastinya kau kan sesali. Satu pastikan kau terakan ketemu jika memang ada hanya dalam angan yang semu. Yeah. Nothing like me, nothing like. Nothing like me, nothing like. Nothing like me, nothing like. Nothing like me, oh, nothing like me. Yang seperjuangkan tak mungkin membungkam. Saat saling bertatap pasti simpan kau senyuman. Begitu mustahil kalau selupa semua. Jadi jangan berharap menjauh dari sa. Kau mau dapat di mana yang seperti sa. Sa buat nyaman dalam sa dekapan. Dan terus menggenggam erat kau punya tangan. Dan tak mungkin untuk sa. Saya yang setia dan tulus girl. Yang bisa menjaga koi girl. Sayang terbaik girl. Lihat jangan dengkup mata. Tapi kau rasa siapa yang pantas kau tahan. Karena dia rasa sungguhnya yang kau cinta. Saya jadi payung di kala kau hujan. Jadi penghibur di saat kau bosan. Saya beri kau kehangatan dengan pelukan. Dan lalu katakan jangan tinggalkan sa. Dengan sebuah alasan. Karena tak ada lelaki seperti saya yang akan lagi kau dapatkan. Tahu katra kalau sa yang anggap kau segala-galanya. Sutrada lagi. Sutrada yang seperti saslakan jika kau mau cari. Dan pastinya kau kan sesali. Sasu pastikan kau terakan ketemu jika memang ada hanya dalam angan yang semu. Yeah. Nothing like me, nothing like. Nothing like me, nothing like. Nothing like me, nothing like. Nothing like me, oh, nothing like me.